awak Jawa nyan jaran goyang di kota Padang na Minangkabo di Ayu Tinting bisa bermacam lagu ji karang nyan sambalado Inul Daratista gi ngebor goyang Bang Haji Gedam tetap di Hambo Evita Mala rembulan malam Ipang nyanyikan ujang merantau Awak India terkenal goyang Contoh syarukan ji kentum hihau Di urang Aceh geme en saman Gekeleri jang silahilaho Silahilaho ado No Amerika ahli baperan Contoh hairakan nyan film Rambo Misi di Cina jarang hanaban Lambi deng dagang tanyo kata lo Menyo di Turki napa Erdogan Gepeden Islam han gepekendo Bapi Donald Trump ji pegah garang Asai metentang laju ge hambo Menyo Perancis carang meenban Contoh Bang Jidan jaring tata lo Menyo Portugal nasidro bintang Nama ji hai bang Mr. Ronaldo Dodo apa Dodo Dodo Ronaldo Nyo ke lagu yang tengku bantah karang Nyo judul hai bang metajo tajo Tema di ulun terimang pesan Tema ahri jang menyo melabung Haji Umar geme en parang Ngen andosikan gelat babaho Jigop nyan sukses jinoba adewan Foto terpampang rata baliho Abu Jigasin di negeri seberang Pelemagarang nibak video Abih ulama dum jijak tentang Nyo berhadapan cit katan buho Di Abu Laut cebehanaban Atra lam pinggang sabe lam tuto Memang han salah kagelak kapnan Kalage pawang di atuh jalo Menyo ke baje dengan pakaian Jabat cut kinan lebarang baro Masalah harga kageratakan Leli mang hai bang lagot muhambo Karang Nyo judul hai bang metajo-tajo Tema di ulun terimang pesan Pemaharijang menyo melabung